seorang laki-laki yang masuk hamam dalam keadaan telanjang, maka dia dilaknat oleh dua malaikat. Jadi riwayat ini adalah pemberitahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya tidak meneruskan pembacaan kitab Fathul Mu'in, tetapi ingin saya bagikan yaitu penjelasan yang ada di Hasyiah I'anatut Thalibin. Di dalam kitab ini dijelaskan ada satu kesempurnaan pembahasan, yaitu tentang hal-hal yang tidak disebutkan oleh musannif di dalam kitab Fathul Mu'in, khususnya yaitu kemakruhan-kemakruhan mandi dan juga syarat-syarat mandi. Jadi beberapa kemakruhan mandi ini tidak dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, akan tetapi kemakruhan itu sama dengan kemakruhan wudu, dalam arti apapun yang dimakruhkan di saat wudu itu juga dimakruhkan di saat mandi. Contohnya adalah membasuh lebih dari 3 kali, pemborosan air, dan lain-lain. Begitu pula syarat wudu. Jadi syarat wudu adalah syarat mandi, sama ya, antara syarat wudu dan syarat mandi ini sama. Contohnya seperti tidak ada hal-hal yang menafikan niat, tidak ada penghalang air ke kulit, dan lain-lain. Yang membedakan antara keduanya adalah kalau mandi tidak ada kesunahan tajdid, tidak ada kesunahan mengulangi mandi atau memperbarui mandi. Kalau wudu kita tahu bahwa seorang yang masih memiliki wudu, bila dia ingin sholat, maka disunahkan kembali melakukan wudu yang kedua kali, walaupun wudu yang pertama belum batal. Wudu yang kedua itu dinamakan dengan wudu mujaddad, atau wudu yang diperbarui, wudu yang diulangi. Di dalam mandi tidak ada istilah mandi mujaddad, tidak disunahkan mengulangi mandi, karena memang tidak pernah ada riwayat, tidak pernah ada hadis Nabi yang menjelaskan Nabi pernah melakukannya. Dan selain itu, kenapa tidak ada kesunahan mengulangi mandi? Karena memang pekerjaan antara mandi dan wudu ini lebih berat mandi ya. Karena mandi yang kita basuh harus seluruh badan, sedangkan wudu hanya 4 anggota wudu. Jadi karena keberatan yang ada di mandi, beratnya pekerjaan mandi ini dibandingkan wudu, maka mandi tidak disunahkan mengulanginya. Kemudian ada keterangan mengenai masuk ke hammam. Hammam atau zaman dahulu ada pemandian air panas ya. Pemandian air panas yang tentunya untuk pengobatan ya. Di kitab I'anatut Thalibin, hukum masuk ke dalam hammam, ke dalam pemandian air panas, ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi bagi laki-laki diperbolehkan masuk ke dalam hammam, tetapi dia diharuskan menutup mata, menutup mata dari hal-hal yang tidak halal dilihatnya. Jadi boleh, tetapi ada kewajiban di saat masuk, yaitu yang pertama tadi menutup mata, yang kedua menjaga auratnya, menjaga auratnya agar tidak terbuka bila mereka ada di hadapan orang-orang yang tidak halal melihat auratnya. Jadi hukumnya seperti keterangan sebelumnya ya. Karena ada riwayat, jadi walaupun sudah berada di hammam atau pemandian air panas, tetap diharuskan untuk menutup aurat. Ini karena ada satu riwayat bahwa seorang laki-laki yang masuk hammam dalam keadaan telanjang, maka dia dilaknat oleh 2 malaikat. Jadi riwayat ini adalah pemberitahuan kepada kita untuk tidak membuka aurat di saat masuk di hammam atau di pemandian umum. Kalau untuk perempuan, hukum masuk ke dalam hammam ini tidaklah boleh, tetapi makruh ya. Hukumnya makruh bila memang tanpa ada udzur. Artinya kalau ada udzur, kalau ada sesuatu yang mendesak mengharuskannya, maka hukum makruh ini tidak lagi ada. Mengapa dimakruhkan? Karena memang mereka, para perempuan itu, hukumnya lebih ketat daripada laki-laki ya, dalam hal menutup aurat. Jadi memiliki hukum yang lebih daripada laki-laki. Dan alasan yang lain mengapa makruh, karena mereka para perempuan di saat keluar dari rumah akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan keburukan dan lain-lain. Kemudian ada riwayat mengenai perempuan bahwasanya seorang perempuan yang mencopot pakaiannya di selain rumahnya, maka dia telah merusak hubungannya dengan Allah. Jadi hubungan antara perempuan dengan Allah itu bisa dirusak dengan mencopot pakaiannya di selain rumahnya. Bagi orang yang masuk ke dalam hammam, ke dalam pemandian air panas tadi, disunahkan untuk bertujuan atau berniat membersihkan badan. Jadi tujuannya tidak diperbolehkan bersenang-senang, tetapi bertujuan untuk membersihkan badan. Dan dianjurkan juga di saat merasakan panas dari hammam itu, merasakan air yang panas di pemandian air panas itu, disunahkan untuk ingat panasnya neraka, ingat panasnya neraka jahanam. Jadi itu tadi sebagian keterangan yang dijelaskan dalam kitab Yanat Tolibin. Di video selanjutnya akan saya teruskan ke pembacaan Fathul Mu'in di Wathaniha Aithani Suruti Sholah. Allah alamu bisawab.